بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita masuk kepada bab yang berikutnya. Bab Fadlul Birri Asdiqail Al-Abi Wal-Ummi Wal-Aqaribu Wal-Zawjatu Wal-Sairim Man yandubu ikramuhu. Bab keutamaan berbuat baik kepada asdiqa, sahabat. Teman. Al-ab wal-um. Ayah dan ibu. Wal-aqarib, berbuat baik kepada kerabat. Wa-zawjah, dan para suami atau istri, sahabat suami atau sahabat istri. Wasairi man yandubu ikramuhu, dan seluruh orang-orang yang disunahkan untuk dimuliakan. Bab tentang keutamaan berbuat baik kepada sahabat-sahabat ayah-ayah kita, sahabat-sahabat ibu-ibu kita, kerabat, dan seluruh orang-orang yang disunahkan untuk kita berbuat baik dan memuliakan kepadanya. Jadi berbuat baik itu tidak sebatas hanya kepada kedua orang tua kita, sanak famili, karib kerabat, tetapi juga teman dari kedua orang tua kita. Iya. Karena ketika kita berbuat baik kepada mereka, teman ayah-ayah kita, teman ibu-ibu kita, maka itu sama dengan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. 6. Dan ketika yang ada hanyalah anak dari sahabat orang tua kita, maka kita pun berbuat baik kepada anaknya. Maka ini sama, ya, kedudukannya kita berbuat baik kepada teman ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita. Dalilnya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau membawakan asar ucapan dari Umar bin Khattab, atau kisah Umar bin Khattab, Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Yang pertama, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarral birri ayyasil ar-rajulu wudda abihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya abarral birri, perbuatan kebaikan yang paling baik adalah ayyasil ar-rajul, seorang laki-laki menyambung hubungan wudda abihi kepada sahabat ayahnya. Sesungguhnya perbuatan kebaikan yang paling baik adalah seorang laki-laki menyambung hubungan kepada sahabat ayahnya. Qala wa an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Dinar bernama Abdullah bin Dinar Al-Adawi, memiliki kunyah Abu Abdurrahman Al-Madani, Maula Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, seorang budak yang dibebaskan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Maula Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau adalah seorang yang thiqah, berarti derajat beliau adalah tabi'in. Siqah min ar-rabi'ah, dari kurun yang keempat, mata sanah, beliau wafat pada tahun 27 Hijriah. Abdullah bin Dinar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan minal a'rabi laqiyahu bi tariqin Makkah, bahwasanya ada laki-laki dari kalangan orang Arab Badui yang berjumpa dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di jalan Mekah. Fassalama alaihi Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memberikan salam kepada Arab ini. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu, dan diberikannya himar yang dinaiki oleh Abdullah bin Umar kepada Arab Badui ini. Waqtahu imamatan kanat ala ra'sih, dan diberikan imamah yang dikenakan di kepalanya Abdullah bin Umar. Jadi ketika Abdullah bin Umar menuju Mekah dalam haji, beliau bertemu dengan Arab ini. Lalu Abdullah bin Umar memberikan himarnya untuk dinaiki oleh Arab tersebut. Arab ini berjalan kaki. Kemudian imamah yang dikenakan oleh Abdullah bin Umar dilepaskan dan diberikan kepada Arab Badui ini. Qala Ibnu Dinar, berkata Ibnu Dinar, itu Abdullah bin Dinar Al-Adawi, faqulna lahu, maka kami pun berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, aslahakallah, innahum al-a'rabu wa hum yardawna bil yasir. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Sesungguhnya mereka orang-orang Arab Badui tersebut, mereka yardawna bil yasir, lebih suka berjalan kaki, yasir. Faqala Abdullah bin Umar, maka berkata Abdullah bin Umar, inna hadha kana wuddan li Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu. Kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, sesungguhnya laki-laki ini, ya, laki-laki ini, sang Arab Badui ini adalah dulu wuddan li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, adalah sahabatnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ternyata laki-laki ini, Arab ini adalah teman atau sahabatnya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abaral birri silatur rajulu ahla wuddin abih. Sesungguhnya perbuatan kebaikan yang paling baik adalah seorang laki-laki menyambung hubungan kepada keluarga sahabat ayahnya. Kalau ada sahabat ayahnya langsung, ini baik, lebih baik. Kalau tidak ada, sudah meninggal, tinggal anak-anaknya, berbuat baik kepada keluarganya. Enam. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah wa fi riwayatin an ibni Dinar, dan dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Dinar al-Adawi, Abu Abdurrahman al-Madani, an ibni Umar radhiyallahu anhu huma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himarun yatarawahu alaih idza malla ruqubun rahilah wa imamatun yashuddu biya ra'sahu. Bahwasannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika beliau keluar menuju Mekah, beliau mengendarai himar. Ya tarawahu alaih, yaitu yang digunakan untuk pergi ke Mekah. Ya. Madinah ke Mekah ini bukan jarak yang pendek. Ya. Bukan jarak yang pendek, tapi jarak yang jauh. Ya. Nah, jangan dibayangkan dekat. Ya. Dari sini ke Bandung, Mekah Madinah ini jauh, ya. Menurut orang yang sudah berangkat naik kendaraan bis sekitar 12 jam. Bis. Ya, kalau himar atau unta lebih daripada itu. 6. Apalagi berjalan kaki. Ya, apalagi berjalan kaki. Idza malla ruqubun rahilah, ya. Wa imamatun yashuddu bi ra'sah. Ya. 6. Ketika beliau membawa himar, ketika lelah beliau pun menaiki himarnya, ya. Berjalan kaki ketika lelah naik himarnya. Dan imamahnya terikat di kepalanya. Yang namanya di Timur Tengah, ini kondisinya panas. Ya. Kondisinya panas. Mengenakan imamah, biar tidak terlalu tersengat dengan matahari. Fabaina huwa yauman ala dzalikal himar idh marra bi aqrabiyun. Maka tatkala pada satu hari, ala dzalikal himar, beliau berada di atas himarnya, tiba-tiba marrobihi akrobi, lewat seorang Arab Badui. Iya, pada satu hari, iya, beliau di atas simarnya, tiba-tiba lewat Arab Badui. Faqala, maka sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, alasta fulan bin fulan, bukankah engkau fulan bin fulan? Ya, ditanya. Alasta fulan bin fulan? Qala bala, kata Arab itu, iya, aku fulan bin fulan. Waqtahu al-himara, lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memberikan himarnya. Faqala irkab hadha, naikilah himar ini. Waqtahu al-imamah, dan lalu memberikan imamahnya. Waqala ushtut biha ra'sak, ikatlah imamah ini di kepalamu. Ya, faqala lahu ba'du ashabihi, maka berkata kepada Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, sebagian sahabatnya, ya, ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu, a'faita hadzal a'rabi himaran kunta tarawahu alaih, wa imamatan kunta tashuddu biya ra'sak. Semoga Allah mengampunimu, engkau memberikan kepada Arab Badui ini, ya, himar, keledai yang engkau gunakan untuk pergi, ya, kau tunggangi dia, dan engkau berikan imamahmu kepadanya agar diikatkan di kepalanya. Naam. Faqala, maka kata beliau radhiyallahu anhuma, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abarril birri ayyasila ar-rajulu ahla wuddin abihi ba'da ayyuwali, sesungguhnya termasuk perbuatan kebaikan yang paling baik adalah seorang laki-laki menyambung hubungan kepada keluarga sahabat ayahnya, ya, ba'da ayyuwali, setelah mereka, ya, saling berwala, yaitu saling bersahabat, ya, berteman dengan baik. Wa inna abahu, dan sesungguhnya ayahnya, ya, ayah Arab Badui ini, kana shadiqan li Umar radhiyallahu anhu, ya, adalah sahabat dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata, ya, Arab Badui ini adalah anak dari sahabat, ya, Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Warawa hadhi riwayat kulliha muslimun, diriwayatkan, ya, hadis ini dengan riwayat-riwayat seluruhnya dari Al-Imam Muslim. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, ya, bahwa setakala muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hukum berbuat baik kepada kedua orang tua, hukum menyambung satu rahim kepada tali kerabat, ya, enam, dan juga menyebut hukum-hukum, ya, orang yang menyambung hubungan kepada kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Wa dzalika lil alaqah allati bainahu wa baina aqaribihi aw bainahu wa baina walidihi. Dan demikianlah, ya, ikatan, ya, yang terjadi antara mereka dan antara karib kerabat atau antara mereka dengan kedua orang tuanya. Masih ada kaitannya. Yang pertama disebutkan hukum berbuat baik kepada kedua orang tua, hukum berbuat baik kepada sanak famili, karib kerabat. Enam, kemudian yang ketiga hukum berbuat baik kepada sahabat-sahabat kedua orang tua kita atau sahabat-sahabat karib kerabat dari sanak famili kita. Maka di sini disebutkan kisah dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau ketika keluar menuju Mekah dalam rangka pergi haji, yang di mana beliau membawa himar, dan ketika beliau lelah maka beliau pun menaiki himar tersebut, beristirahat di atas himarnya, kemudian menaiki, menunggangi himarnya tersebut. Dan pada suatu ketika beliau radhiyallahu anhuma bertemu dengan seorang Arab Badui. Maka ditanya oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Alasta anta fulan bin fulan?" "Bukankah engkau si fulan bin fulan?" Maka laki-laki ini menjawab, Arab Badui ini menjawab, "Na'am, iya." Lalu seketika itu pun Abdullah bin Umar turun dari himarnya yang sedang dinaiki, turun dan memberikan himarnya tersebut kepada Arab Badui ini. "Khudh, ambil. Ambil himar ini, naiki." Dan memberikan imamah yang dikenakannya diberikan kepada Arab Badui ini. "Ushdud. Ushdud ra'saka bihadha." Ikat imamah ini di kepalamu. Tetapi para sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melihat hal ini dan mengucapkan kalimat aslakallah, ghafarallah. Semoga Allah memperbaiki, semoga Allah mengampunimu. "Kenapa engkau berikan himarmu ini yang kau gunakan untuk engkau naiki ke Mekah? Kenapa engkau berikan imamah ini kepada dia?" Orang Badu itu suka berjalan kaki, sederhana. "Kenapa engkau berikan kepadanya?" "Kenapa engkau turun dan engkau memberikan himar ini kepadanya?" "Dan engkau rela berjalan kaki dengan kedua kakimu." Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna amarrul birri silatul rajul ahlu wuddi abih." Sesungguhnya perbuatan kebaikan yang paling baik adalah dia berbuat baik, menyambung hubungan kepada ahli wuddi abih, yaitu keluarga dari sahabat ayahnya. Maka apabila telah wafat ayah laki-laki ini atau ibunya atau salah seorang dari kerabatnya, maka berbuat baik kepada keluarganya, kepada keluarganya, tidak sebatas dengan sahabat ayahnya saja, tidak sebatas dengan sahabat ibunya saja, tetapi anaknya pun, anak sahabatnya pun, itu diperintahkan untuk kita berbuat baik kepadanya. Kita lihat bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma rela untuk turun dari himarnya dan berjalan kaki dan memberikan himarnya untuk dinaiki oleh Arab Badui tersebut. Maka dalam hadis ini menyebutkan adanya dalil ala imtithali sahabah wa raghbatuhum fil khairi wa musari'atuhum ilaih, dalil terhadap pengamalan para sahabat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semangatnya mereka dalam kebaikan dan berlomba-lombanya mereka dalam kebaikan. Ya, karena sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengambil faedah dari hadis ini dengan faedah yang sangat besar. Ya. Nah, maka jika melakukan kemuliaan terhadap Arabadu ini, nah, karena sebab ayahnya adalah sahabat dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka bagaimana kamu akan menyangka kalau seandainya laki-laki tersebut adalah teman dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Anaknya saja sudah diperlakukan seperti ini. Bagaimana dengan sahabat ayahnya secara langsung? Pasti ya, akan dimuliakan dengan lebih-lebih dengan pemuliaan enam. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, annau idza kana li abika au ummika ahadun bainahum wa bainahu wuddan fa akramahu, bahwasanya apabila ya ayahmu dan ibumu salah seorang di antara mereka ya memiliki sahabat, maka hendaknya engkau muliakan. Kadzalika idza kana hunaka niswatun shadiqatin li ummika, demikian pula di sana jika ada wanita-wanita sahabat dari ibumu, maka fa akramu ulai niswah, maka muliakanlah wanita-wanita tersebut. Wa idza kana rijal asdiqa'u li abika fa akramu haula rijal fa in hadza minal bir, begitu pula apabila ada laki-laki yang dia adalah teman-teman dari ayah-ayahmu, maka muliakanlah mereka. Ya. Maka sungguhnya ini termasuk perbuatan kebaikan. Ya. Perbuatan kebaikan. Kemudian yang terakhir dalam ya, faedah hadis ini, si'atu rahmatullahi azza wa jal, luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, haithu innal birra babuhu wasi'un la yakhtassu bil walid wal ummi faqat. Ya, sesungguhnya kebaikan itu pintunya sangat luas. Ya, kebaikan itu albir, berbuat baik kepada kedua orang tua itu sangat luas, tidak sebatas, ya, tidak dikhususkan kepada kedua orang tua, nam ayah dan ibu saja, tetapi hatta asdiqaul walid asdiqaul bahkan ya sahabat orang tua kita yang laki-laki dan sahabat ibu kita, nam idza ahsanta ilaihim fa innama barrat walidayka, maka jika engkau berbuat baik kepada mereka sahabat-sahabat ayah-ayahmu dan ibumu, maka sungguhnya engkau telah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wa tusabu thawabal barri bi walidayk, maka engkau akan mendapatkan balasan pahala sebagaimana engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wa hadhi min ni'matillah, ini merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Anna wasi'ala 'ibadihi abwabul khair, bahwasanya Allah telah meluaskan kepada para hamba-hambanya pintu-pintu kebaikan. Wa kathruha lahum hatta yaljau fiha min kulli janib, sampai mereka nam akan mendapatkannya pada setiap sisinya. Iya. Walaupun orang tua kita sudah tidak ada, berbuat baik kita di antaranya adalah berbuat baik kepada sahabat-sahabat orang tua kita. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu jami'an.